bermimpi. Dan aku dipeluk dalam sayang, dibawa ke bukit gunung karang. Berlayar menembus ombakku tertawa gelak, tak ada lagi arah melintang. Aku terjaga di dalam pilu, dia pergi mimpi pun berlalu. Semesta bisikan dalam kalbu, sepedih hati di sayat sendiri. Beri hati di sayap sembilu. Mama, aku ada tanya. Seperti hati di sayap sembilu.